رحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخوان في الدين رحمكم الله. Kembali kita akan membahas tentang keutamaan ilmu agama. Di antara keutamaan ilmu agama bahwa ini merupakan suatu amalan yang pahalanya tidak akan putus sekalipun seorang telah wafat. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathati asya', shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia wafat, maka terputuslah amalnya illa min thalathati asya, kecuali dari tiga perkara: shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu, atau ilmu yang dimanfaatkan setelah wafatnya. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah tiga perkara yang tetap akan menjadi kebaikan, pahala, amal yang tetap mengalir pahalanya sekalipun seseorang telah wafat. Di antara tiga perkara itu adalah ilmun yuntafa'u bihi ba'dahu, ilmu yang diambil manfaatnya setelah dia. Nah, dia mengajarkan ilmu. Tentunya untuk mengajarkan ilmu memerlukan belajar sebelum mengajar. Setelah dia talabul ilm, mempelajari ilmu agama, memahaminya, dan dia sampaikan ilmu itu kepada umat manusia, maka sekian banyak orang yang mengambil manfaat darinya, semua pahalanya akan mengalir untuknya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya, sebanyak orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka yang mengikuti. Maka semakin banyak dia beramal menyebarkan ilmunya, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak yang mengambil manfaat dari ilmunya, semakin besar pahalanya. Nah, ini mendorong manusia untuk bersemangat dalam menebarkan ilmu. Dan ini terbuka untuk semuanya. Semua kita terbuka untuk kita peluang ini. Kita bisa menyebarkan ilmu melalui ceramah agama. Kita bisa menyebarkan ilmu melalui buletin, majalah. Kita bisa menyebarkan ilmu melalui kiriman-kiriman audio dan tulisan atau makalah. Banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan. yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir sampai pun kita telah wafat meninggalkan dunia ini. Diriwayatkan pula dalam hadis yang lain, yang semakna dengan itu, salatun tadba'ul mayyit, salatun tadba'ul muslim ba'da mautihi. Tiga perkara yang akan mengikuti seorang muslim setelah wafatnya, yaitu sedekah yang dia sedekahkan, anak yang soleh yang mendoakan, dan ilmun afsyahu fa'umila bihi min ba'dihi. Ilmu yang dia sebarkan lalu diamalkan setelah dia wafat, yakni tetap diamalkan oleh manusia walaupun dia telah wafat. Sebagian ahli hikmah akhirnya menyimpulkan, ilmu rajul waladuhu al-mukhallad. Ilmu seseorang itu ibarat anak yang kekal, karena terus akan memberi manfaat dia biiznillah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain menyebutkan, haddal 'alal khairi lahu mithlu ajri fa'ilihi. Seorang yang menunjukkan pada suatu kebaikan, dia akan memperoleh seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu secara langsung. Dia akan memperoleh pahala seperti orang yang melakukannya walaupun dia hanya bisa menunjukkan kebaikan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena manfaat ilmu yang besar, keutamaan yang tinggi, sampai disebutkan tidak boleh hasad, yakni ghibtah, kecuali dalam dua hal. Nabi bersabda dalam hadis, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad. Sekali lagi, dalam makna ghibtah, yang artinya adalah ingin memperoleh suatu kebaikan sebagaimana kebaikan yang ada pada orang lain tanpa dia menginginkan hilangnya kebaikan itu dari orang lain. Adapun hasad, seperti disebutkan banyak para ulama, yaitu tamanni zawalin ni'mah anil ghair, mengharap hilangnya nikmat dari orang lain, itu hasad. Adapun ghibtah adalah dia ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana orang lain punya kebaikan itu tanpa dia menginginkan hilangnya kebaikan itu dari orang lain. Nabi katakan, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad dalam makna ghibtah kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahul Qur'an, seseorang yang Allah karuniakan kepadanya ilmu Quran, bahwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia membaca Quran tersebut, salat dengan membacanya di malam dan siang hari. Wa rajulun atahu Allahu malan, bahwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan seseorang yang Allah karuniakan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya di malam dan siang hari. Demikian disebutkan Rasulullah SAW. Ketika ada seorang yang dikaruniai ilmu, pandai membaca Quran, menghafalnya, sehingga dia beribadah dengan bacaan Quran tersebut. Dia baca di waktu siang, dia baca di waktu malam, dia sholat, Dengan membaca ayat-ayat tersebut, muncul keinginan dari diri kita untuk bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Nabi katakan tidak boleh hasad kecuali dalam hal seperti itu. Dan yang lain dalam hal harta yang diinfakkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunggulkan ilmu ini daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Diriwayatkan dari Amr bin Qais Al-Mula'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati wa milakud din al-wara'. Fadlul ilm, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Artinya, keutamaan ilmu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Wa milakud din al-wara', pokok agama adalah al-wara'. Disebut dalam riwayat lain, khairu dinikum al-wara', sebaik-baik amalan agama kalian adalah sikap wara', kehati-hatian. Hadis ini ada sisi kelemahan dalam sanad, dalam riwayat yang marfu', akan tetapi didukung oleh riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan hadis ini. Dan ini suatu keutamaan besar bagi ilmu agama, sampai disebutkan itu lebih baik daripada amalan-amalan ibadah yang sunnah. Dan itu pula yang dipahami oleh para ulama kita rahimahumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah, menuntut ilmu lebih utama daripada solat sunnah. Al-Imam Az-Zuhri, seorang tabi'in, juga mengatakan, ma'ubidallah bimithli al-fiqh, tidaklah Allah diibadahi seperti ibadah fikih. Yakni maksudnya dari sisi keutamaan, tidaklah Allah Azza wa Jal diibadahi dengan ibadah yang utama seperti diibadahinya dengan fikih, yakni talabul ilm, memahami ilmu agama. Ibadah sunnah itu merupakan suatu kebaikan, tapi seorang beribadah dengan talabul ilm, beribadah dengan menuntut ilmu, lebih utama daripada ibadah dengan amal yang sunnah. Tentu ikhwan fillah rahimakumullah, ini tidak berarti anjuran untuk melakukan ibadah-ibadah, untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah, tidak berarti itu. Namun ketika kita mesti mengutamakan ilmu dalam suatu kondisi, utamakan ilmu daripada ibadah sunnah. Namun ketika kita punya waktu yang luang untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah, maka tentu dianjurkan juga melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, keutamaan ilmu yang sebegitu besar sampai melebihi ibadah-ibadah yang sunnah disebutkan oleh As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yaitu ketika seorang melakukannya dengan niat yang ikhlas. Tentu ini merupakan suatu syarat. Ini merupakan suatu syarat yang tidak boleh lepas dari ibadah apapun, termasuk ibadah talabul ilmi. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Ma min amalin afdal min talabil ilmi idza sahhat an-niyyah." Tidak ada suatu amal pun yang lebih utama daripada talabul ilmi idza sahhat an-niyyah, apabila niat itu benar, apabila niat itu sahih, betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semakna dengan itu diungkapkan Imam Malik rahimahullah, kata beliau kepada seseorang, "Faman ladhi kumta ilaihi bi afdala minal ladhi kuntu fihi idza sahhatin niyyatu fihi." Apa yang mau kamu lakukan, yaitu salat sunnah, tidak lebih bagus daripada apa yang sedang aku lakukan, yaitu sibuk dengan ilmu agama. "Idza sahhat an-niyyatu fihi," apabila niat itu ikhlas, niat itu benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sesuatu yang lain. Al-Imam Abu Darda as-sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man ra'a al-ghudwa war-rawaha ila al-ilm laisa bi jihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu." Siapa yang berpandangan pergi di waktu pagi dan petang menuju kepada majelis ilmu bukan termasuk jihad, berarti akalnya telah kurang, pemahamannya kurang. Seorang yang berpandangan pergi menuju talabul ilm di waktu pagi ataupun petang bukan termasuk jihad, maka pemahamannya kurang. Naqasa 'aqluhu. Ikhwan fil din rahimakumullah, inilah keutamaan ilmu dalam pandangan syariat, pandangan para ulama kita rahimahumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus untuk mereka para pembawa ilmu. Dalam hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadhara Allahu ra'an sami'a minna haditsan fa hafidhahu wa ballaghahu ghairahu." Semoga Allah membuat cemerlang seseorang, "sami'a minna haditsan," yang dia mendengarkan hadis dari kami, "fa hafizahu," lalu dia menghafal hadis itu, "wa ballaghahu ghairahu," dan dia pun menyampaikan kepada yang lain, "fa rubba hamil fikhin laisa bifaqih," bisa jadi seorang pembawa ilmu fikih dia sendiri kurang memahaminya. "Wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqah minhu," bisa jadi seorang pembawa ilmu dia sampaikan kepada orang yang lebih memahami. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka para penghafal hadis Nabi. Barangkali orang sempat berpikir, saya enggak bisa menghafal. Saya sudah berusia. Saya tidak mampu. Hafalan saya lemah. Ingat, menghafal hadis Nabi yang dimaksud tidak mesti menghafal dalam arti hafal dalam otaknya, dalam kalbunya, yang disebut dengan dhabtu sadrin. Tidak. Menghafal di sini juga bermakna luas, yaitu menjaga. Dia ingat hadis tersebut, bisa jadi dengan hafalan, bisa jadi dengan tulisan. Makanya para ulama dulu membagi al-dhabt, menghafal hadis, dengan dua macam. Dhabtu sadrin wa dhabtu kitab. Menghafal dengan dada, artinya memang hafal dia. Di luar kepala, setelah kita. Ada dhabtu kitab. Menghafal dalam arti dia menulis sehingga tetap terjaga. Walaupun dia tidak hafal dengan luar kepala, tapi ada di catatannya. Nah, seorang yang menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan kepada yang lain, Nabi doakan secara khusus, nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa addaha kama sami'aha. Semoga Allah membuat cemerlang dia. Doa untuk mereka. Bagi mereka yang dengar ucapan saya, lalu dia hafal atau dia catat, lalu dia sampaikan seperti yang dia dengar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rubba hamil fikhin laisa bifaqih, rubba hamil fikhin ila man huwa afqah. Bisa jadi seorang pembawa ilmu dia kurang memahami, ya, karena memang pemahaman orang berbeda-beda. Mungkin secara global dia paham artinya, tapi dia tidak mendalam ketika memahami suatu hadis, sehingga ketika dia sampaikan, bisa jadi orang yang diberi hadis tersebut lebih memahami. Dia bisa mengambil sekian banyak kesimpulan hukum dari hadis tersebut. Para ulama kita, misalnya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain-lain, mereka mendengar dari para periwayat hadis yang banyak yang menghafal hadis-hadis. Tapi kita lihat para ulama tersebut, nama-nama mereka dikenal sebagai para fuqaha, memahami hadis dan menyimpulkan sekian banyak kesimpulan hukum dari hadis itu. Bisa jadi mereka lebih memahami terhadap hadis itu daripada yang menyampaikan kepada mereka. Nah, inilah manfaatnya menyebar ilmu. Begitu pula kita, mungkin kita hafal hadis, kita paham global isi hadis itu, kita sampaikan kepada orang, dia memahami lebih daripada apa yang kita pahami. Tentunya untuk kita hendaknya selalu terkait dengan pemahaman para ulama kita. Tidak kemudian kita memahami sendiri tanpa bimbingan para ulama kita rahimahumullah. Yang jelas, ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi para pembawa ilmu. Disampaikan oleh sebagian ulama Di antaranya Al-Khattabi rahimahullah menafsiri doa Nabi tersebut, Naddarallahu ra'an ma'nahu addu'a lahu bin nadharah wahiyan ni'mah wal bahjah. Artinya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya supaya mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, kesenangan. Kemudian dikatakan pula dalam riwayat atau dalam pendapat yang lain bahwa maknanya adalah husnul jah wal qadar fil khalqi, kedudukan yang bagus, dan al qadar fil khalqi, dia akan mendapat kedudukan di antara makhluk-makhluk, kedudukan yang tinggi di tengah mereka. Sehingga doa ini bisa kita simpulkan secara makna, yaitu doa agar orang tersebut diberi kedudukan yang baik, diberi kedudukan yang tinggi, diberi kenikmatan dan kebahagiaan. Nabi mendoakan mereka dengan doa tersebut bagi para pembawa ilmu agama. Ikhwan fillah rahimakumullah, semua yang kita sebutkan tadi dari berbagai keutamaan ilmu, baik yang mempelajarinya, lebih lagi juga yang menyampaikannya, semuanya terbuka peluangnya untuk kita. Semua peluang-peluang tersebut terbuka untuk kita, tidak pandang warna kulit, tidak pandang suku, tidak pandang umur, tidak pandang jenis kelamin. Semuanya, laki-laki, perempuan, tua, muda, orang Indonesia, orang Afrika, orang Eropa, orang Arab, semuanya terbuka untuk semuanya. Nah, siapakah yang hendak menyambut? Merekalah yang akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya bersyukur, dan sekali lagi jaga nikmat ini agar kita terus berada dalam kebaikan ini. Ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menelusuri jalan ini. Ini jalan hidup kita. Jangan berpikiran suatu saat nanti saya akan berhenti darinya. Jangan berpikiran suatu saat nanti kita akan lulus. Tidak ada lulus dalam hal ini, dalam arti berhenti, ya, tamat. Tidak ada tamat belajar dari ilmu agama. Terus sampai kita wafat. Begitu yang di contohkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Waktu kita belajar, walaupun untuk di bangku-bangku pesantren terbatas, bukan berarti kemudian berhenti sampai di situ talabul ilm. Masjid-masjid terbuka, majlis-majlis ta'lim terbuka untuk mempelajari ilmu agama. Tidak ada keterbatasan umur. Selama kita masih mampu, terus jalan. Para ulama kita ada yang berusia 70, 80, 90. Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Selama mereka masih bisa talabul ilmi, masih bisa menyebarkan ilmu, mereka lakukan. Karena memang ini jalan hidup. Ini jalan hidup. Jangan ada angan-angan kapan saya selesai belajar. Tidak ada. Untuk ilmu agama tidak ada angan-angan seperti itu. Justru kita bercita-cita untuk mati dalam keadaan tetap berada di jalan ini. Ini hidup kita. Dan ini jalan yang terbaik. Bukankah Allah Azza wa Jal memilih untuk nabinya jalan dakwah? Dakwah, dakwah apa? Bukankah dakwah ilmu, agama? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, wahai Nabi, hadhihi sabili, ini jalanku. Ini jalanku. Apa itu jalan Nabi? Ad'u ila Allah, aku berdakwah, mengajak ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas apa? Basirah. Apa itu basirah? Ilmu. Yakin. Ilmu yang mantap. Ilmu yang sahih. Dari Al-Quran dan hadis. Ana. Aku. Wa manittaba'ani. Dan orang-orang yang mengikutiku. Terbuka peluang untuk kita. Disebutkan wa manittaba'ani. Dan semua yang mengikuti aku. Tidakkah kita ingin? Tidakkah kita merasa mulia dengan Allah pilihkan untuk kita jalan ini? Mengikuti Nabi di atas jalan dakwah, di atas ilmu, di atas basirah. Penebar kebaikan. Pembela kebaikan. Para pejuang di atas kebaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah keutamaan jalan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita di atas jalan ini sampai kita berjumpa dengannya. Dan ahibbati fillah rahimakumullah, dengan ilmu ini juga orang akan selamat. Selamat dari kerugian, bahkan selamat dari laknat. Selamat dari kerugian, karena ilmu adalah syarat dari sekian syarat untuk lepas daripada kerugian. Tidakkah kita ingat firman Allah Azza wa Jalla? Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqq, dan saling wasiat-wasiati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling wasiat-wasiati dalam kesabaran. Syarat selamatnya seseorang dari kerugian adalah itu. Semua manusia pada dasarnya merugi. Innal insana lafi khusrin. Kecuali yang beriman, beramal saleh. Bagaimana seorang yang beriman bisa beriman? Dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Syarat orang beriman, berilmu dulu. Beramal saleh, dengan apa dia beramal saleh? Dengan ilmu juga. Tanpa ilmu tidak akan bisa beramal saleh. Kemudian berikutnya, menyebarkan ilmu, tawassaw bil haq. Kemudian berikutnya, sabar dalam menyebarkan ilmu. Semuanya kembali kepada ilmu. Empat syarat ini semuanya terkait dengan ilmu din. Tidak akan terpisah daripada ilmu agama. Inilah kalau begitu syarat dari keselamatan, dari kerugian. Siapa yang mau beruntung, inilah kuncinya. Inilah petunjuknya. Dan dengan ilmu seorang akan selamat daripada laknat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Wa ma walahu wa mu'allim aw muta'allim." Dunia itu terlaknat. Terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Kecuali zikrullah dan yang menyertainya, wa mu'allim au muta'allim, dan seorang yang mengajarkan ilmu agama atau mempelajari ilmu agama. Ini cara kita terbebas dari laknat dunia dan seisinya terlaknat kecuali hal-hal tadi. Di antaranya muallim au muta'allim, orang yang mengajarkan ilmu agama atau yang mempelajari ilmu agama. Kalau tidak, maka bisa ikut terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Dan apa makna terlaknat? Terjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, annahu kana yuqal, dulu orang-orang berkata, in istata'ta fakun aliman, fa illam tastati' fakun muta'alliman, wa illam tastati' fahibbahum, wa illam tastati' fala tubghidhum. Kalau kamu bisa, jadilah kamu orang alim, seorang yang berilmu, tingkatan yang tinggi dalam ilmu. Fa illam tastati', kalau kamu tidak mampu jadi itu alim, fakun muta'alliman, jadilah orang yang belajar ilmu. Karena memang seorang yang akan menjadi orang alim diperlukan di sana banyak hal. Tentunya juga yang pertama taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan kemampuan orang berbeda-beda. Bisa jadi dia ingin mencapai tingkatan itu, tapi karena tidak mampu, maka jadilah muta'allim, orang yang belajar. Walaupun sepanjang hidupnya muta'allim terus, gak pernah jadi alim, tidak masalah. Tetap dia punya ilmu, walaupun pada kadarnya. Jangan berputus asa, saya gak bisa menghafal, saya gak bisa baca, saya diajari tapi gak paham-paham. Tetaplah dalam majlis taklim, terus bersama para tullabul ilm, humul qawm la yashqa fihim jalisuhum. Mereka lah suatu kaum yang teman-teman mereka tidak akan celaka. Walaupun sekedar berteman, bergabung, tidak akan celaka. Tetap jadi muta'alim, walaupun terus tidak naik tingkatannya, tidak apa-apa. Itu masih lebih baik. Bahkan itu jalan yang baik. Syukur-syukur kalau bisa menjadi alim. Wa illam tastati', kalau itu juga kamu tidak bisa, karena kesibukan ini, kesibukan itu, enggak bisa saya belajar. Luangkan waktu. Ya, semoga bisa meluangkan waktu. Dan berusahalah untuk meluangkan waktu. Kalaupun toh tidak bisa, fa'ahibbahum, cintailah mereka. Cintailah mereka. Senang kepada orang yang belajar ilmu agama. Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seorang itu nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang dia sukai. Al-mar'u ma'aman ahab, seorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia sukai. Wa illam tastati', kalau itu juga kamu gak bisa, Fala tubghidhum. Jangan kamu membenci mereka. Fala tubghidhum. Jangan kamu membenci mereka. Ya. Faqala Umar bin Abdul Aziz, laqad ja'ala Allah 'azza wa jalla lahu makhrajan in qabil. Umar bin Abdul Aziz mengomentari, Allah telah menjadikan jalan keluar untuknya. Kalau dia mau menerima, paling tidaknya tidak membenci. Paling tidaknya, ini kadar paling rendah, tidak membenci. Masih ada jalan keluar. Tapi kalau sudah membenci para thullabul ilm, penuntut ilmu agama, fala khaira fihi, tiada kebaikan untuknya. Bagaimana ilmu yang begitu tinggi derajatnya dia benci? Ketika seorang cenderung untuk mempelajarinya, tidak disukai. Dan ini peringatan bagi kita umat ini. Ternyata di masa ini, karena kondisi masyarakat yang sedemikian rupa, untuk kadar yang terakhir ini saja, sekedar tidak membenci, banyak orang yang gak selamat. Ya. Karena banyak orang yang benci ilmu agama. Anaknya belajar ilmu agama, tidak disukai, dibenci, ditekan, diancam, macam-macam bentuk ancamannya. Padahal dia belajar ilmu agama yang benar. Ya, lain halnya kalau belajar ilmu agama tapi ternyata salah jalan, ikut kelompok-kelompok yang sesat, nah itu pada tempatnya kalau dia benci, bahkan harus dia benci, karena itu tidak membawa kebaikan, justru merusak. Tapi kalau ilmu agama yang benar, yang benar yang bagaimana? Berdasarkan Quran dan hadis dan berpedoman kepada as-salafus salih, para sahabat. Bagaimana memahaminya? Sesuai dengan pemahaman para sahabat, mengikuti para ulama yang dikenal istiqamah. Nah, ini ilmu yang benar, jalan yang benar. Maka jangan sampai ada kebencian, paling tidaknya. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama kita kondisi yang cukup memprihatinkan. Kalau tadi disebutkan bahwa begitu banyak keutamaan ilmu dan para ulama, tapi kondisi-kondisi tertentu ada sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan, dan terutama pada zaman kita ini. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud atau oleh sahabat yang lain, ya, itu dari Abdullah bin Mas'ud, innaka fi zamanin katsirun fuqaha'uhu. Beliau mengatakan ketika itu kepada seseorang zaman itu, innaka fi zamanin katsirun fuqaha'uhu. Kamu sekarang di suatu zaman para ahli fikihnya banyak, orang yang paham agama banyak. Qalilun qurra'uhu tahfadhu fihi hududallah. Para pembaca Quran waktu itu sedikit. Ya. Kemudian Qalilun man yas'al, katsirun man yu'ti. Sedikit yang bertanya, banyak yang memberi. Banyak yang memberi ilmu. Kemudian beliau mengatakan, wa sayati 'alan nasi zaman. Dan akan datang suatu zaman. Qalilun fuqaha'uhu. Ahli fikihnya sedikit. Orang yang paham agama sedikit. Katsirun qurra'uhu, pembaca Qur'annya yang banyak. Wa katsirun man yas'al, qalilun man yu'ti. Yang bertanya banyak, yang bisa memberi ilmu sedikit. Ya. Yeah. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat yang lain bahwa karena kondisi yang seperti itu, orang-orang berpandangan terbalik, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, karena ilmu yang semakin langka. Di masa itu orang yang paham ilmu agama banyak, pembaca Quran sedikit, tidak sebanyak para ulama'nya. Tapi di kemudian hari terbalik, ahli baca Quran banyak, tapi yang paham ilmu agama sedikit. Nah, ini yang kita rasakan sekarang. Ulama' yang betul-betul ulama', yang betul-betul paham ilmu agama, terhitung sangat sedikit. Kalau pembaca Quran, jangan ditanya banyaknya mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini berpengaruh pada kondisi masyarakat. Berpengaruh pada kondisi masyarakat seperti yang tadi dikatakan dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa orang-orang akhirnya berpandangan terbalik. Sesuatu yang itu asalnya sunnah Nabi dinilai oleh manusia sebagai perbuatan bid'ah dan sesat. Dan betul-betul itu kita rasakan. Sunnah Nabi asing, langka. Ketika orang tahu sunnah Nabi itu kemudian diamalkan, orang-orang pun menilai ini aneh, ini ajaran baru. Padahal itu ajaran 1400 tahun yang lalu, ya, ajaran Nabi 1437 ya, yang lalu. Tapi dianggap baru oleh orang. Kenapa? Karena tadi fuqahanya sedikit, yang ngerti benar ilmu agama sedikit. Akhirnya dinilai seperti itu. Sesuatu yang bid'ah karena itu menyebar di masyarakat, lazim dilakukan. Ternyata itu tidak ada dalilnya dari Nabi. Hanya dilakukan turun-temurun waktu ke waktu. Kalau diteliti mana dalilnya, tidak ada. Tapi justru oleh orang-orang dinilai sunnah. Nah, inilah kondisi yang ada. Itu yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan kepada kita semakin pentingnya ilmu agama ini. Manusia memerlukan banyak penerangan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang hikmah. Sebarkan ilmu sedikit demi sedikit. Kalau masing-masing kita berusaha semampu kita dengan cara yang baik, maka akan banyak tersebar. Dan itu yang dikatakan Nabi. Nabi SAW tidak bisa berbicara kepada seluruh umat. Ketika haji wada, itu mungkin paling banyaknya umat berkumpul, ya. Nabi di Madinah di hadapan sekian sahabat. Tapi Nabi ketika haji wada itu paling banyaknya umat berkumpul. Tapi itu pun belum bisa Nabi menyampaikan kepada seluruh umat. Maka setelah Nabi katakan, Nabi terangkan, apa pesan beliau? bal yuballigh asyahid minkumul ghaib. Hendaknya siapa yang menyaksikan ini, yang mendengar langsung dari Nabi, sampaikan kepada yang tidak hadir. Datang ke masjid, ke Padang Arafah atau di Mina, sekian banyak, tapi masing-masing mereka di belakang ada keluarga, di kaumnya ada yang ditinggalkan, banyak yang belum ikut haji. Mereka yang mendengar dari Nabi ketika haji, sampaikan pada keluarganya, arif kerabatnya, temannya, tetangganya, kaumnya. Nah, kalau ini dilakukan oleh kita, ini kaidah dari Nabi, tuntunan beliau, anjuran beliau, dilakukan oleh kita, maka ilmu insya Allah akan terus menyebar, terus meluas, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sampaikan agar mereka paham ilmu agama, agar kemerosotan fikih ini, ya, krisis fikih yang benar, kemerosotan fikih yang benar ini segera teratasi. Mereka mengetahui ilmu agama, kebaikannya untuk seluruhnya. Dan kita juga ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau ayah, walaupun seayat. Sebagian ulama menafsirkan walau jumlah, walaupun satu kalimat. Kita hanya ingat satu kalimat misalnya dari Nabi, hadis yang sahih, misalnya tentang sholat, misalnya tentang zakat, tentang puasa, tentang keutamaan ilmu. Kita sampaikan, saya dengar talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, ini maksud ilmu agama, adalah faridhah, kewajiban atas setiap muslim. Itu yang saya ingat, satu kalimat dari Nabi SAW. Nah, sampaikan kepada saudara, sampaikan kepada umat yang kita bisa. Barangkali ada yang sadar, barangkali ada yang kemudian terbetik dalam dirinya keinginan untuk talabul ilmi, sehingga membaca, mendengar. Subhanallah, siapa tahu, ya, barangkali dia pun menyampaikan kepada yang lain, akan berapa kebaikan yang kita terima. Paling tidaknya kita telah melaksanakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah ahibati fillah, terkait dengan hadis ini, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Sudahkah kita melakukan kewajiban itu, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim? Sudahkah kita perhatian dengan sabda Nabi ini, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim? Ilmu yang dimaksud ilmu agama, bukan ilmu yang dimaksud ilmu-ilmu umum. Ilmu umum terkadang bermanfaat dan bisa berubah hukumnya dari mubah menjadi sunnah, menjadi fardu kifayah dan lain-lain. Tapi yang paling inti adalah ilmu agama. Ilmu umum hukumnya asalnya mubah, kalau yang tidak bertentangan dengan ilmu agama, ya. Tapi ilmu agama tidak mubah, tapi wajib. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa yang fardu ain? Seperti diterangkan oleh para ulama, yaitu ma yakumu bihi dinuhu, suatu ilmu yang keagamaan seseorang akan tegak dengannya. Suatu ilmu yang keagamaan seseorang akan tegak dengannya. Seperti apa? Seperti sholatnya, puasanya. Demikian diterangkan Imam Ahmad rahimahullah. Agama Islam punya rukun-rukun, penegak-penegak, tunggak-tunggak. Rukun-rukun Islam, bila itu dijaga, agama orang akan tegak. Bila itu tidak dijaga, agama orang akan runtuh. Nah, ilmu terkait dengan itu menjadi fardu ain. Jadi kalau begitu mencakup ilmu akidah pertama terkait dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fardu ain kita mempelajari tentang itu. Bagaimana syahadat kita sah, bagaimana syahadat kita tidak batal. Jangan dianggap pembatal ibadah itu hanya terkait dengan pembatal sholat, pembatal puasa, pembatal wudhu. Tidak. Ada yang lebih penting daripada itu, pembatal Islam. Bukan hanya sholatnya, puasanya yang batal, Islamnya bisa batal. Sudahkah kita pelajari pembatal keislaman? Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, pembatal syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wajib fardu ain dipelajari. Fardu ain, kalau tidak kita bisa na'udzubillah tanpa sadar melakukan pembatal tersebut. Ya. Kalau puasanya yang batal, lain kali bisa diqadha. Kalau kita tahu puasa itu batal. Kalau yang batal agama, betapa ruginya kita. Apalagi tanpa dia sadari. Maka dari itu, apa syarat sahnya syahadatain? Apa pembatalnya? Sholat juga ada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ada. Syarat sahnya syahadatain juga ada. Pembatal sholat ada. Pembatal syahadatain juga ada. Nah, sudahkah kita pelajari? Talabul ilmi faridhatun. Mempelajari ilmu itu wajib. Dan ini yang paling wajib. Terkait dengan tegaknya agama kita. Dan penunggak utamanya adalah syahadatain. Baru berikutnya sholat. Pelajari tentang sholat. Apa pembatal sholat? Apa kewajiban-kewajiban dalam sholat? Apa syarat sahnya sholat? Bagaimana sholat yang sesuai sholatnya Nabi? Dan seterusnya. Puasa, zakat, haji. Bagi yang wajib haji. Fardu ain. Ini fardu ain. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Mukhtasar min Hajjil Qasidin terkait dengan fardu ain, ma yata'ayyanu wujubuhu ala syakhsi. Sesuatu yang yata'ayyan wujubuhu, wajib atas seseorang. Ya, sesuatu yang wajib atas seseorang, maka wajib dia pelajari ilmu itu. Contohnya apa? Kita wajib sholat lima waktu. Pelajari tentang sholat lima waktu. Kita belum masuk Ramadan. Nanti kalau mau masuk Ramadan, misalnya kita belum tahu tentang puasa, wajib mempelajari tentang puasa Ramadan. Kita belum waktunya haji dan belum punya duit, ya belum fardu ain buat kita. Kalau kita sudah punya uang, waktunya ada, keamanannya ada, syarat-syarat haji kita penuhi, wajib haji bagi kita, maka fardu ain bagi kita. Bukan bagi orang lain yang belum mampu. Bagi kita menjadi fardu ain untuk mempelajari tentang haji. Kita misalnya belum menikah, mau menikah. Ketika belum menikah, belum fardu ain kita mempelajari tentang nikah. Ketika mau menikah, fardhu ain, pelajari tentang nikah. Apa kewajiban seorang suami? Apa hak-hak istri? Dan seterusnya. Seorang mau berdagang. Nah, ini. Apakah sudah belajar fikih perdagangan? Apa jual beli yang sah? Apa jual beli yang terlarang? Nah, kalau kita mau terjun dalam dunia perdagangan, mestinya kita pelajari fikih perdagangan, biar kita nggak salah di dalam melakukan transaksi. Karena zaman sekarang berbagai model transaksi, sebagiannya riba, sebagiannya perjudian, sebagiannya banyak macam-macam. Banyak sekali pelanggaran dalam bab perdagangan ini. Karena orang nggak pernah terpikir, ya. Pikirnya agama itu ya sholat, puasa, zakat, dagangan nggak ada kaitannya dengan agama. Tidak. Islam mengatur segalanya. Sampai dulu Umar radhiyallahu anhu berpesan, jangan ada yang berdagang di pasar kita ini kecuali yang ngerti hukum. Umar radhiyallahu anhu aturan pasarnya diantaranya, ya, undang-undang di pasar itu, jangan ada yang berdagang di sini kecuali yang tahu hukum. Ya, bayangkan. Nah, begitu pula yang lain. Seorang yang mau terjun pada suatu hal tertentu yang terkait dengan hukum, dia belum tahu, menjadi fardhu ain atas dia untuk mempelajari. Ya, mungkin bagi orang lain belum fardhu ain, tapi bagi dia menjadi fardhu ain. Ibn Abdul Barr rahimahullah juga menyebutkan di sini dengan panjang lebar beliau menerangkan tentang makna hadis ini. Yang intinya sama, bahwa saya sedikit bacakan di sini. Qad ajma'al ulama 'ala anna min al-'ilmi ma huwa fardun muta'ayyin 'ala kulli mri'in fi khassati nafsihi. Ma minhu ma huwa fardun 'ala al-kifayati. Idza qama bihi qa'imun saqata farduhu 'an ahli dzalikal mawdhi'. Ulama sepakat bahwa di antara ilmu ada yang fardhu ain, wajib atas setiap orang, atas dirinya. Wa minhu man huwa, ma minhu ma huwa fardun 'alal kifayah. Dan di antara ilmu juga ada yang fardhu kifayah saja. Bila dilakukan oleh orang yang melakukannya mewakili dalam melaksanakan kewajiban itu, saqata farduhu, kewajiban itu menjadi gugur untuk orang di daerah tersebut. Yani ketika jumlah sudah cukup yang mempelajari, maka yang lain tidak wajib. Lalu beliau menerangkan, ya, apa yang wajib. Nah, di antaranya beliau menitik tekankan pada bab akidah, yang jelas fardhu ain. Pelajari tentang tauhid, tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Pelajari tentang iman lebih mendalam. Rukun iman ada 6. Ya. Tapi bagaimana perinciannya itu? Perinciannya bagaimana? Iman kepada Allah mencakup apa saja yang wajib kita imani? Apakah hanya beriman terkait adanya Allah? Tidak. Ya, tidak hanya beriman tentang adanya Allah saja. Imani tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Imani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyahnya dan macam-macam yang mesti dipelajari tentang iman kepada Allah. Iman kepada malaikat, apakah hanya mengimani adanya malaikat? Itu simpelnya. Rinciannya, hal-hal yang terkait dengan itu ada keterangan rinciannya. Iman kepada hari akhir, apakah hanya iman adanya hari kiamat? Bukan hanya itu yang tercakup pada iman kepada hari akhir. Di sana ada iman adanya surga dan neraka, iman adanya sirat, iman tentang adanya pertanyaan di alam kubur, siksa kubur, kenikmatan kubur, dan masih banyak seterusnya. Jadi mulai meninggal dunia sampai di surga dan neraka, perjalanan panjang itu semuanya termasuk iman kepada hari akhir. Nah, jadi sudahkah kita melakukan fardu kif, fardu ain yang atas kita ini, mempelajari tentang akidah dan benar akidah ahlu sunnah wal jamaah yang kita warisi dari salafus saleh, para pendahulu kita yang baik, ya, salafiyah dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, itu yang mesti kita perhatikan, ahibati fillah rahimakumullah. Ingat pula firman Allah Azza wa Jal. Ingat pula firman Allah Azza wa Jal pada surat At-Taubah ayat yang ke-122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidakkah ada sekian orang dari tiap kelompok, segolongan yang yatafaqahu fid din, segolongan orang yang pergi untuk mempelajari agama. Tidakkah ada segolongan orang yang pergi untuk mempelajari agama? Waliyunziru qaumahum, dan untuk memperingatkan kaumnya apabila kembali kepada kaumnya kelak. Mudah-mudahan la'allahum yahdarun, mereka yahdarun, kemudian berhati-hati. Ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini terkait dengan ketika kaum muslimin sibuk dengan peperangan, berperang, pergi. Itu amal yang bagus, tentunya perang yang syar'i, ya. Sekarang ini harus kita terangkan, perang yang syar'i, bukan asal perang, perang yang sesuai tuntunan Rasul, bukan perang yang dikomando oleh jamaah-jamaah tertentu. Nah, jangan ada semuanya, jangan semuanya pergi berperang. Mesti ada yang tetap belajar agama. Mesti ada yang tetap belajar agama. Ya. Nah, inilah pentingnya ilmu agama. Supaya dia nanti pulang ke kampungnya untuk apa? Mengingatkan kaumnya, mengajari kaumnya. Nah, sekarang semuanya pergi apa? Bukan pergi berperang, pergi ke pasar, ke toko, ke mall, ke kantor, kemana-mana. Ya, sibuk dengan itu. Siapa yang belajar agama? Sedikit sekali. Nah, ini adalah perbedaan. Kalau dulu di masa para sahabat pergi berperang jihad fi sabilillah, diingatkan jangan semuanya, ada yang belajar. Ya, sekarang perginya ke tempat-tempat tadi. Dunia, dunia, dunia. Padahal itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Memang terbuka pintu dunia ini. Dulu di zaman Nabi kehidupan seperti itu. Sekarang diberi kemudahan. Tapi ini justru yang mengkhawatirkan. Dan ini yang terjadi. Berlomba-lomba dalam dunia. Mana yang belajar ilmu agama? Siapa? Kadang mau belajar enggak boleh. Ada yang mau belajar diancam, ya, nggak akan saya biayai. Subhanallah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla mengatakan seperti ini. Liyatafaqahu fid din, harus ada yang belajar agama. Dan mestinya yang belajar agama ini dicari orang-orang yang akalnya canggih, ya. Mestinya orang-orang yang jenius. Itu untuk ilmu agama. Jangan yang belajar ilmu agama dipilih yang sudah enggak keterima di mana-mana. Baru masukkan pesantren. Kalau nanti jadi ulama, jadi ulama bagaimana itu? Ya. Ulama yang enggak paham ilmu agama karena di mana-mana sudah enggak diterima. Belajar ilmu agama ya sedapatnya. Kita ini ingin menjadikan seorang ulama yang menjadi panutan bagi umat. Memberi pemahaman yang benar, menjadi teladan yang baik. Untuk menjadi ulama yang berpemahaman benar, ya pilih orang-orang yang pinter. IQ-nya tinggi. Mestinya begitu. Kalau orang yang pemahamannya kurang, lalu ini yang untuk ilmu agama mau jadi apa agamanya umat? Ulamanya saja yang seperti itu. Terus umatnya mau bagaimana? Ya? Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, inilah sadari kita sebagai muslim, kita sebagai orang tua mungkin yang punya anak-anak. Nah, kalau punya anak-anak pinter, justru masukkan ke pesantren yang benar. Supaya nanti jadi ulama yang memberi manfaat. Pemahamannya benar, nyampaikan juga benar. Kemudian yang berakhlak baik. Jangan oh ini wah ketemu sama teman-temannya enggak karuan. Jadi berandalan. Gimana memperbaikinya? Masukkan pesantren. Loh mau dicalonkan ulama kok orang yang seperti ini? Nanti jadi ulama apa? Ya. Bukan artinya tidak boleh masuk pesantren ya untuk memperbaiki. Tapi kalau dipilih orang-orang yang dasarnya seperti itu untuk dijadikan atau baru dimasukkan pesantren ketika seperti itu, apa enggak khawatir nanti? Ya, enggak khawatir. Kalau sekedar untuk memperbaiki dirinya, ya semoga saja jadi baik. Tapi kalau kita bercita-cita tinggi untuk menjadi ulama, pilihlah orang-orang yang baik, akhlaknya baik, sehingga nanti ketika menjadi ulama jadi teladan yang baik, jadi contoh yang baik. Bukankah kalau kita mendapati seorang panutan tapi gak berakhlak, kan jadi repot ya kan? Kita sendiri sebagai umat malah jadi repot. Nah, kita memerlukan seorang yang berilmu dengan ilmu yang benar, menyampaikan ilmu yang benar dan menjadi teladan yang baik. Menjadi teladan yang baik. Ingat Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita harus ada orang-orang yang tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama agar kembali kepada kaumnya, mengajarkan ilmu kepada kaumnya. Ya. Siapa yang kita harapkan? Ya, kita-kita ini. Kita-kita ini jangan berpikir ke orang lain dulu. Orang lain entah pikirannya sudah kemana. Kita harus bercita-cita tinggi untuk memperbaiki umat kita dan menjalankan tugas-tugas agama kita. Ini perintah dari Allah, ini perintah dari Rasulullah. Wajib kita jalankan bersama-sama agar menjadi kebaikan yang menyeluruh di tengah umat ini. Agar umat kita menjadi umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Semoga majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita, ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.